نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمكم الله وبارك الله فيكم ما زلنا في السمات الثالثة من سمات أهل السنة من سمات السلفية على أنهم ينتهجون منهج الوسطية بواسطة السلفية السلفيين أهل السنة والجماعة mereka menempuh jalan pertengahan بين الغلو والتفريط di antara jalan kelompok-kelompok yang mereka melampaui batasan dan kelompok-kelompok yang mereka meremehkan syariat ini. Qala hafidhahullahu ta'ala Syekh Muhammad Bazmul hafidhahullahu ta'ala wal ghuluw huwa al mubalaghatu fi syai'i wa tashdid fihi بتجاوز الحد وفيه معنى التعمق وفيه معنى التعمق dan غلو yaitu مبالغة في الشيء berlebih-lebihan dalam suatu perkara وتشديد أو وتشديد فيه dan juga keras dalam perkara tersebut. Bitajawuzil haddi yaitu dengan melampaui batasannya. Melebihi dan keras dalam perkaranya. Sehingga hal itu dianggap melampaui batasan. Dan sesuatu yang melampaui batasan tentunya secara tabiat pun dibenci. Tidak disukai. Terlebih jikalau hal itu di dalam syariat tentunya sangat-sangat dibenci dan tidak disukai. Wa fihi ma'na ta'ammuqi dan ghulu pula semakna dengan ta'ammuq. Ya. Ta'ammuq secara bahasa maknanya itu berdalam-dalam. Baik. Yaitu tashdidu fil amri hatta yatajawaz al-hadd. Hatta yatajawaz al-hadd. Keras dalam suatu perkara dan sampai melampaui batasannya. Ketika seseorang keras, yang kerasnya ini tidak terkontrol, bukan menurut bimbingan syariat, maka akan melampaui batasan. Itu ta'amuk. Yuqalu sehingga dikatakan ghala fi syai'i yaghlu ghuluwan wa ghala si'ru yaghlu ghala'an idza jawazal 'adati idza jawazal 'adatahu. Sehingga dikatakan menurut bahasa Arab ghala fi syai'i yaitu yaghlu ghuluwan, melampaui batasan dalam suatu perkara. Sehingga dikatakan waghala syi'aru, harganya mahal, harganya melambung tinggi. Ya, kita dengar mungkin suatu barang ya, harganya ini melambung tinggi, melejit di luar pasaran, melebihi pasaran yang ada. Dikatakan ghala syi'aru, harganya di luar jangkauan. Yaitu idza jawazal 'adata, ketika melewati batasan kebiasaan. Ya. Ketika ada suatu barang yang harganya ini keluar atau di atas kebiasaan barang-barang yang ada yang normal, maka itu dikatakan ghalas si'aru, harganya melambung tinggi. Padahal kebiasaannya 10.000, tapi dia jual 50.000. Harganya mahal. Ya. Mentang-mentang di bandara mungkin, ya, atau di suatu tempat yang tidak mungkin orang jajan keluar, sehingga harga-harganya ini lebih berkali lipat dengan di luaran. Wastahmu yaghlu ghalwan bi fathin thumma sukunin idza balagha ghayata ma yurma, seperti anak panah. As-sahmu yaghlu ghalwan, dikatakan anak panah ini as-sahmu yaghlu, secara bahasa dengan menggunakan kata yaghlu. As-sahmu yaghlu, seperti seorang manah, kemudian dia panahannya ini, si anak panah ini melampaui batasannya, ya, melewati target yang ada, maka dikatakan as-sahmu yaghlu. Ghalwan itu dengan fathah kemudian sukun, ghalwan tidak ghulwan. Itu secara bahasa, yaitu idza balagha ghayata ma yurma, ketika melewati target sasaran panahan yang ada. Targetnya cuma segitu, dari ujung sampai situ, tapi lewat. Baik. Disebut yaghlu as-sahm. Wa fil hadithi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadat al-aqabati wa huwa 'ala rahilatihi hatil qud li hati والقطلي فلقبت له حصيات هن حصى الهزل فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang ketika itu ghadat al-aqabah, di pagi hari yaumul aqabah, yang di hari yang ke-10 ketika hendak melempar. Wa huwa 'ala rahilatihi, disebut jumrul aqabah. Rasulullah SAW berada di atas tunggangannya, di atas untanya, mengatakan hatil qutli, datangkan kerikil-kerikil untuk aku melempar. Cari kerikil-kerikil untuk aku melempar. Falaqattu lahu hasayatin hunna hasal hazri, maka aku pun mencari untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerikil-kerikil hasayat, batu-batu kecil yang batu-batu kecil tersebut hasal hadzi, seperti yang digunakan untuk melempar. Yaitu seukuran ini, ruas jari. Ya, digunakan untuk hadz, melempar. Falamma wada'tuhunna fi yadihi, maka tatkala aku meletakkan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, qala Nabi SAW mengatakan, bi anthari haula, cari yang seperti ini, jangan lebih dari yang seperti ini. Yang kata para ulama, dianggap sah seseorang melempar minimalnya ini, sebesar luas jari ini batunya, sebesar luas jari. Ketika kita mencari dari perjalanan mungkin Mina menuju, atau dari Arafah menuju Mina, tidak melempar, menemukan mungkin di tengah jalan, boleh minimalnya apa? Batu sebesar ruas jari ini, ataupun sebesar kelereng, atau sebesar bola kecil, itu cukup untuk melempar, untuk ramyul jimar. Maka Rasulullah menyambut baik, membenarkan apa ya, batu-batu yang ditemukan oleh Ibnu Abbas dengan seukuran tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal ghuluw fi ddin. Hati-hati kalian dari melampaui batasan dalam beragama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi ddin. Ya, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian tiada lain karena melampaui batasan dalam beragama. Ketika terlihat di sana ada yang melempar dengan batu besar, kurang puas, bahkan keyakinan sebagian orang supaya syaitannya lari, cari batu yang sebesar-besarnya, digunakan untuk melempar, untuk menimpuk, menurut mereka apa, untuk menimpuk syaitan katanya, sehingga dicari yang besar, maka tidak, sudah dianggap sah itu batu-batu yang sebesar ini, ruas-ruas jari, atau yang lebih besar dari itu sedikit. Jadi tidak cari yang segede kepala umpamanya, atau yang kurang dari itu, merasa kurang puas dalam melempar, jangan. Syariat telah mencontohkan apa yang cukup dan teranggap sah dalam melakukannya. Wa an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis tadi dari hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Itu pun hadis Anas bin Malik dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru, permudah perkaranya oleh kalian dan jangan kalian persulit, berikan kemudahan-kemudahan dan jangan kalian melakukan kesulitan-kesulitan untuk orang lain. Demikian pula, basyiru wa la tuhiru, berikan kabar-kabar gembira, jangan membuat manusia lari dari kalian. Innama bu'ithtum, karena hanya saja kalian diutus, muyassirin, untuk memberikan kemudahan. Walam tub'athu mu'assirin, bukan diutus dalam rangka memberikan kesulitan. Dan tentunya kemudahan akan didapati ketika menempuh jalan tengah, tidak melampaui batasan dan juga tidak kurang, maka akan ditemukan di sana al-yusr, kemudahan demi kemudahan. Tetapi sebaliknya, jika seseorang meremehkan atau bahkan melampaui batasan, maka kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan dan ketidakmampuan dalam menjalankan syariat pasti akan ditemukan Seperti tadi kita lewati dalam Sawarif Anil Haq. Sama Ustaz Muhammad. Dari perkara yang akan memalingkan seseorang dari kebenaran, yaitu ketika kapan? Siapa yang ingat tadi? Yang ikut? Dua poin yang diambil oleh beliau. Yang pertama, ketiga, tarku al-haqi, meninggalkan benaran. Yang berikutnya, ketika fudul fil mubahat, ketika melampaui batasan dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang boleh. Makan boleh kok, akhirnya dia makan sepuas-puasnya. Minum boleh, akhirnya minum sepuas-puasnya. Olahraga boleh, akhirnya apa? Dari pagi sampai sore olahraga terus. Fudul, melampaui batasan dalam perkara-perkara yang mubah. Maka ketika seseorang melampaui batasan, baik itu dalam perkara yang wajib ataupun yang sunnah ataupun yang mubah, kesulitan yang akan didapati. Tadi contohkan, melampaui batasan dalam apa? Sholat malam. Dari ba'da isya sampai sebelum subuh sholat terus. Akhirnya subuh apa? Tenggeleng. Sholat subuh bukan khusyuk, yang wajib bukan khusyuk, malah apa? Ngantuk. Tahiyat, telunjuknya malah memble, orangnya memble. Gak bisa ngangkat, ngantuk sisanya. Padahal apa? Sholat wajib. Ataupun berdiri, mundur maju. Kenapa? Karena saking ngantuknya. Kenapa terjadi hal itu? Ketika dia melampaui batasan, yang ada kepayahan, kesulitan. Atau apa? Meremehkan. Sibuk ibadah, enggak makan, enggak minum. Enggak makan, enggak minum. Akhirnya apa? Karena meremehkan, tidak memperhatikan hak badannya, akhirnya dia akan menemukan kesulitan, payah dalam beribadah, lemas. Orang lain mengira, masya Allah, dia ibadahnya bagus, top. Sampai apa? Pingsan. Padahal kelaparan. Pingsannya bukan karena takut mendengar ayat, tapi karena lapar. Yaitu ketika meremehkan ataupun melampaui batasan, maka kesulitan demi kesulitan yang akan didapati oleh seseorang. Sehingga ad-dinu bil wasithiyah. Dalam beragama kita harus menempuh jalan tengah, dan jalan tengah ini tentunya jalan yang telah dilalui oleh Rasul kita alaihissalatu wassalam, itu semua penuh dengan kemudahan demi kemudahan. Sehingga ad-dinu yusrun wa la yushad ad-dinu ahadun illa ghalabah wa la yushad ad-dinu ahadun illa ghalabah. Agama itu mudah, kata Rasul alaihissalatu wassalam. Tidak ada yang nyeleneh dalam agama ini, baik dia melampaui batasan ataupun kurang, melainkan dia sendiri yang akan terhempas. Dia sendiri yang akan keluar. Dia sendiri yang tidak akan mampu menjalankannya. Ketika dia aneh atau nyeleneh dalam beragama. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nabi SAW menyebutkan tiga kali dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itu dalam Sahih Muslim. Celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutanatti'un. Celaka al-mutanatti'un, celaka al-mutanatti'un. Siapa mereka al-mutanatti'un? Al-mutanatti'un hum kama qala syurahul hadithi, sebagaimana yang dikatakan oleh para pensyarah hadith, para ulama yang menerangkan tentang mufradatul hadith. Makna mutanatti'un adalah muta'ammiquna al-ghaluna al-mutajawizuna al-hududa fi aqwalihim wa af'alihim. Mutanatti'un adalah orang-orang yang melampaui batasan. mutaammiqun, al-ghalun. Baik. Al-mutajawizun itu tiga kata satu makna. Ya, muradif. Sinonim, ya. Ya, tiga kata tapi satu makna. Yaitu orang-orang yang melampaui batasan. Baik melampaui batasan fi aqwalihim, dalam ucapan-ucapan mereka, ataupun wa af'alihim, perbuatan-perbuatan mereka. Sampai kata Imam Nawawi rahimahullah taala, bentuk seseorang mutanatti'una fil kalam, dalam ucapan, sampai-sampai suaranya ini muncul dari tenggorokan. Ya. Kenapa? Karena melampaui batasan. Dia munculkan suaranya ini bukan dari mulut tapi dari tenggorokan. Tanya. Sehingga jangan melampaui batasan dalam ucapan. Ya. Ingin fasih dalam ain pun jadi nggak. Jangan. Mungkin tujuannya seperti itu. Itu pun dalam yang lainnya. Ya, dibuat-buat akhirnya ucapannya. Ya. Melampaui batasan. Ini. Demikian pula dalam gerak-geriknya, amal-amalannya, perbuatan-perbuatannya. Wal hadithu zahiruhu khabarun an halil mutanatti'in. Hadis zahirnya menerangkan tentang kondisi orang-orang yang melampaui batasan. Illa annahu fi ma'na an-nahyi an tanattu'. Tetapi hadis ini menerangkan tentang makna larangan dari tanattu'. Ya, bukan berita, bukan berarti halakal mutanatti'un. Ini secara zahir berita, ya, celaka orang-orang yang melampaui batasan dalam berucap dan berbuat. Ini bukan berita, tapi apa? Larangan. Ya, larangan dari berbuat seperti itu, melampaui batasan dalam berucap ataupun berbuat. Sedang-sedang saja. Ini sesuai dengan bimbingan syariat. Maka itu yang akan selamat. Isya dulu sebentar, azan dulu. Azan dulu, terima kasih. Mari kita lanjutkan sedikit.